Bang. Iya, Bu. Beli, Bang. Ada yang lagi gratis 1 ya? Oh, ada dong, Bu. Ini Lavenda. Promo beli 6 gratis 1. Hey. Beli 6 gratis 1. Beli 6 gratis 1. Promo Lavenda. Beli 6 gratis 1. Saya beli promonya ya, Bang. Lavenda, si lotion anti nyamuk. Lagi promo, beli 6 gratis 1. Lavenda, promo beli 6 gratis 1. Dahsyat usir nyamuk.